Ketika Abdurrahman Abdul Khaliq pada tahun 1996, ya, ada yang bertanya tentang khusus pertanyaan tentang Ihya Turat, satu majelis semuanya tentang Ihya Turat, dan kasetnya diberi judul Ash-Shihabul Kharij ala Abdurrahman Abdul Khaliq. Tahu artinya itu? Hah? Api yang menyala-nyala, api yang membakar untuk Abdurrahman Abdul Khaliq. Judulnya. Judulnya saya sudah mengerikan. Ya. Di pertanyaan yang ke-8 kalau saya enggak salah, ya, kayaknya di pertanyaan terakhir. Sebelum terakhir. Syekh ditanya, apakah Abdurrahman Abdul Khaliq mubtadi? Kata Syekh, na'am, dia itu mubtadi. Tidak ada salafi yang masuk ke parlemen. Beliau sebutkan alasannya, sebutkan tadi.